Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Dan sebagaimana yang disebutkan dari Ihsan bahwa malam ini kita masuk ke ad-darsu al-hadi wal ishrun. Di sini antum lihat di ad-darsu al-hadi wal ishrun safha ar-mi'ah warba'ata'ashar halaman 114, adapun untuk cetakan lama halaman 118. Di sini antum lihat di ad-darsu al-hadi wal ishrun ad-darsu al-hadiya wal ishrun ada satu bacaan yang cukup panjang, yaitu yang judulnya Madrasati. Judulnya Madrasati. Nah, siapkan alat tulis yang kiranya ada beberapa yang perlu catat, dicatat. Kita baca, lalu kita akan jelaskan sedikit demi sedikit beberapa kosakatanya yang kita kira belum dapat dipahami. Setelah itu kita akan membaca latihan-latihannya. Tayyib ya akhwan, alaan istami' jayidan. Istami'u jayidan, ana aqra'. Mana istami'u jayidan ya akhwan? Dengar baik-baik. Naam. Ana aqra'. Saya ana baca. Naam. Ad-darsul hadiya wal ishrun. Madrasati. Hadihi madrasati hiya qaribatun minal masjidi. Hadihi madrasati hiya qaribatun minal masjidi. هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب أبوابها مفتوحة الآن أبوابها مفتوحة الآن في المدرسة فصول كثيرة هذا فصلنا وهو فصل واسع فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة في فصلنا عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من الياباني وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنكلترا وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من اليوناني وهذا أبو بكر وهو من اليوناني هم من بلاد مختلفة ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون والمسلمون إخوة هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال وهو من المدينة وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا ما شاء الله إخوان القصة ممتعة جدا أليس كذلك؟ ceritanya menarik sekali إخوان nah terutama pesan-pesan yang kita tangkap dari paragraf terakhir baik insyaallah semua kosakata insyaallah bukan yang baru إخوان أليس كذلك؟ bala tapi tidak mengapa kita terjemahkan bersama nah ana minta beberapa إخوان nanti bersiap-siap untuk menerjemahkan baik kita mulai dari awal kembali judulnya apa إخوان sih ceritanya sekolahku ma unwanuhu madrasati ma mana madrasati ya khid sekolahku nah madrasati ada ya di belakang di situ ya di sini artinya ana madrasati itu ada dua kata digabung yang pertama madrasatun yang kedua kata ganti ana madrasatun digabung dengan kata ganti ana ketika digabung maka ana berubah menjadi ya madrasati kalau sana kita ganti dengan huwa ya khon kita ganti dengan anta misalnya madrasatun digabung dengan anta bagaimana perubahannya madrasatuka madrasatuka anta di situ menjadi ka madrasatuka nah huwa madrasatun digabung dengan huwa madrasatuhu nah berubah menjadi hu madrasatuhu nah di sini madrasati digabung dengan ana hadhihi madrasati hiya qaribatun minal masjidi هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب أبوابها مفتوحة الآن سابع ما ترجمنا يا إخوان من يترجم لنا طيب فضل يا حتمان مدرسة نعم مدرستي sekolahku نعم هذه مدرستي ini adalah sekolahku هي قريبة من المسجد sekolahku dekat dengan masjid نعم هي مدرسة كبيرة Dia adalah sekolah yang besar. Nah. Laha salah satu abwabin memiliki tiga pintu. Nah, dia atau sekolah? Sekolah memiliki tiga pintu. Nah. Abwabuha maftuhatul lil ana. Nah. Pintu-pintunya sekarang terbuka. Nah. Pintu-pintunya sekarang santai. Di sini ada kalimat qaribatun min. Qaribatun min. Lawan katanya? Ba'idun Ba'idatun an. Antum lihat ya kan perbedaannya Qaribatun pasangannya dengan min Ba'idatun pasangannya dengan An Qaribatun min Lawan katanya adalah Ba'idatun an nah, tidak menggunakan min Jadi tidak ba'idatun min Ba'idatun an Taib Ma diddu kabiratun ya kan Ma diddu kabiratun Apa lawan kata kabiratun Saghiratun. Saghiratun. Nah. Taib al-faqra ath-thaniyah. Man yaqra al-faqra ath-thaniyah? Thumma yutarjim. Siapa yang baca paragraf kedua lalu menerjemahkan? Fadhil Ridwan. Nah. Fil madrasati fusulun katsiratun. Nah. Hadza fasluna wa huwa faslun wasi'un. فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي نعم وفيه سبورة كبيرة نعم هذا مكتب المدرس وذاك وذاك كرسيه وذاك وذاك كرسيه نعم وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. نعم. ترجم يا أخي من فضلك. Di dalam sekolah ada beberapa kelas. Fil madrasati di sekolah fusulun katsiratun. Ada banyak kelas. Nah, ada banyak kelas. Nah. Hadza fasluna, ini kelas kami. Nah. Wa huwa faslun wasi'un. Dan kelas kami luas sekali. Nah. Fihi nafidatani kabirotani. Di dalamnya terdapat dua jendela yang besar. Ahsant. Wafihi makatibu wa karasiyu. Dan di dalam kelas itu ada beberapa meja dan kursi. Nah, ada meja-meja dan kursi-kursi. Nah, ahsant. Wafihi sabburatun kabiratun. Dan di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Nah. Hadza maktabul mudarrisi. Ini mejanya, meja Pak Guru. Nah. Wa dhaka kursiyuhu, dan itu kursinya Pak Guru. Nah. Dhaka artinya zalika. Di sini dihilangkan lamnya, tapi maknanya sama. Zalika dengan dhaka maknanya sama. Nah. Wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum, dan itu meja-meja meja-meja para mahasiswa dan nah, kursi mereka. Nah, dan kursi-kursi mereka. Nah. Maktabul mudarrisi kabirun. Nah. Meja Pak Guru itu besar. Wa makatibut tullabi saghiratun. Nah. Dan meja para mahasiswa itu kecil. Nah, ahsant akhi. Barakallahu fik. Syukran, jazakallahu khair. Baik, hadhihi faqra tsaniyah. Al'an faqra tsalitsah. Sekarang paragraf ketiga. Man yaqra? Anas. Baik, fadhil ya akhi. في فصلنا عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنكلترا وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر wahuwa min Yugoslavia. Nah, sepertinya ada perbedaan antara cetakan lama dan cetakan baru, Ikhi. Yunani cetakan baru minal Yunani, cetakan lama min Yugoslavia. Tayib, labas. Nah, fadhil ya akhi, tarjim. Di dalam kelas kami ada 10 murid. Nah, antum terjemahkan sedikit demi sedikit. Fi faslina. Fi faslina, di dalam kelas kami asyratu tullabin, ada 10 murid. Nah. Wahum min biladin mukhtalifatin. Mereka datang dari negeri yang berbeda. Nah. Hadha Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Wahuwa min al-Yaban. Dia berasal dari Jepang. Nah. Wahadha Khalid. Wahuwa min al-Sin. Dan ini Khalid. Dia dari China. Nah. Wahadha Ahmadu. Wahuwa min al-Hind. Dan ini Ahmad. Dia dari India. Wahadha Ibrahimu. Wahuwa min Ghana. Ini Ibrahim, dan dia dari Ghana. Wahada Ismailu. Wahuwa min Nigeria. Ini adalah Ismail, dan dia dari Nigeria. Nah. Nigeria. Ahsan. Wahada Yusuf. wa huwa min Inkaltara. Dan ini Yusuf, dia dari Inggris. Nah. Wa hadha Bayram, dan ini adalah Bayram. Wa huwa min Turkiya, nah. Dan dia dari Turki. Nah, ahsan. Wa hadha Ammarun, wa huwa min Malaysia, dan ini adalah Ammar, dia dari Malaysia. Nah. Wa hadha Aliun, wa huwa min Amerika, dan ini adalah Ali, dia dari Amerika. Wa hadha Abu Bakrin, wa huwa min Yugoslavia atau min Yunani. Nah. Dan ini adalah Abu Bakar, dan dia dari Yugoslavia. Nah, masya Allah, ikhwan. Antum lihat, ikhwan, satu kelas dari berbagai macam negara. Subhanallah. Ini pemandangan di Jami' Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Al-Faqrah Ar-Rabi'ah, paragraf keempat dan kelima sekalian. Anta ya, ikra. Ikra jayidan. Bisautin alin. Bisautin alin, nah. Iktarib min hadha ala mikrofon. Ta'ala ya, hidmat ta'ala, nah. Iktarib minna. Nah. Nah. Fadal. Hum min biladin mukhtalifatin. Naam. Wa lugatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Naam. Walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidatun. Hum muslimun wal muslimuna ikhwah. Naam, ikhwatun. Wal muslimuna ikhwatun. Naam, teruskan hadha. هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال نعم وهو من سوريا وهو من إيه؟ سوريا من سوريا نعم طيب وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا طيب di sini ada perbedaan sedikit antara cetakan lama dan cetakan baru. Cetakan lama Suria, وهو من سوريا, adapun cetakan baru من المدينة. طيب نعم ترجم يا أخي من فضلك. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka berasal dari negeri-negeri yang berbeda. Naam. Wa lugatuhum mukhtalifatun. Dan bahasa mereka berbeda. Naam. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Dan ras mereka berbeda. Alwanuhum? Mana aslinya alwan? Alwan jamak daripada? Launun. Launun artinya warna kulit. Naam. Ras sawan kan biras. Nah, mungkin, lakin hatta yattadih al-ma'na lil-mustami'in wa ya'rif al-ma'na al-asli al-lawn bima'na warna. Nah. Walakin dinuhum wahidun, meskipun agama mereka satu. Nah, walakin akan tetapi. Walakin dinuhum wahidun, akan tetapi agama mereka satu. Nah. Warabbuhum wahidun, dan Tuhan mereka satu. Nah. Wa nabiyyuhum wahidun, dan nabi mereka satu. Wa qiblatuhum wahidatun, dan kiblat mereka satu. Hum muslimun, mereka orang-orang muslim. Wal muslimuna ikhwatun, dan orang-orang muslim bersaudara. Masya Allah. Nah, istamir. Hada mudarrisuna. Hada mudarrisuna. Nah. Ini guru kami. Ismuhu Syekh Bilal. Nah. Namanya Syekh Bilal. Wa huwa min Suria, dan dia berasal dari Suria. Nah, cetakan baru dari Al-Madinah. Nah, teruskan. Wa huwa rajulun salihun, dan dia laki-laki yang soleh. Nah. Nahnu nuhibbuhu katsiran, dan kami mencintai. Sangat mencintai. Dan nah. Kami sangat mencintai. Ahsanta. Nuhibbuhu kathiran. Nuhibbuhum fillah insyaAllah. Baik. Barakallahu fikum ya khuan. Alhamdulillah. Intahina min at-tarjama wa intahina min al-kira'ah. Baik. Alaan la'allana naftah mubasyaratan li al-mustami'in. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar rojo untuk menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang memiliki kitabnya atau mungkin yang ingin ikut berinteraktif, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan kami sampaikan untuk pelajaran pada malam ini pembahasan dari bab yang ke-21 Madrasati. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Ihsan di Keranggan. Baik. Nah, Umu Ihsan, tafadhali. Silakan dibaca. Nah. Madrasati. Hadhihi madrasati. Langsung diterjemahkan. Langsung diterjemahkan. Nah. sekolahku. Hadhihi madrasati, ini sekolahku. Hiya qaribatun minal masjid. Sekolahku dekat dari masjid. Lima ada saut, sawir jitu. Nah, istamir, fadal, istamir, teruskan, Umay San. Hiya madrasatun kabiratun. Nah. Sekolahku besar. Nah. Laha salah satu abwabin. Sekolahku mempunyai tiga pintu. Nah. Abwabuha maftuhatunil an. Nah. Pintunya sekarang terbuka. Nah, pintu-pintunya sekarang? Pintu-pintunya sekarang terbuka. Nah, karena abwabun di situ jamak. Mufradnya apa, Ummu Isan? Babun. Babun, ahsant. Nah, teruskan. Fil madrasati. Fil madrasati fusulun kabiratun. Sekali lagi, Ummu. Fil madrasati fusulun kasiratun. Nah. Di sekolahku mempunyai kelas yang banyak. Nah. Hadza fasluna, ini kelasku. Ini ya. Kelas kami. Ini kelas kami. Nah, karena di situ artinya nahnu. Nahnu ya. Nah. Wa huwa faslun wasi'un. Dan kelasku bersih. Wasi'un. Wasi'un bersih. Ya. Kalau bersih nazifun. Nazifun. Ini wasi'un. Mana wasi'un Ummu Ihsan? Luas. Luas. Dan dia kelas yang luas. Wa huwa faslun wasi'un dan kelasku luas. Naam. Baik. Fihi nafizatani kabiratani. Nah. Di dalamnya ada dua jendela yang besar. Naam. Wa fihi makatibu wa qarasiyu. Dan di dalamnya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Baik. Wa fihi saburatun kabiratun. Dan di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Naam. Haza maktabul mudarrisi. Ini meja guru. Naam. Wadzaka kursiyuhu. Dan itu kursi guru. Naam. Watilka makatibul tullabu. Naam. Sekali lagi Umay San, watilka. Watilka makatibul tullabi. Naam. Wa kursiyuhum. Wa karasiyuhum. Wa karasiyuhum. Dan itu meja siswa dan kursi-kursi mereka. Nah. Maktabul mudarrisi kabirun. Meja guru besar. Wa makatibul tullabi shaghiratun. Dan meja-meja pelajar kecil. Ya, santi Umay San. Umay San sebentar. Ada yang saya ingin tanyakan beberapa hal. Di sini ada beberapa isim musanna. Sebutkan Umay San, isim musanna yang tersebutkan dalam paragraf kedua ini. Nafizatani. Dengan kabiratani. Ahsant. Posisi kabiratani di situ sebagai apa Umay San? Kabiratani sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhofun ilaih? Mudhofun ilaih. Yakin Umay San sebagai mudhofun ilaih? Karena kalau mudhof ilaih dia harus majrur. Tapi di sini kabiratani dia marfu. Oh. Dia adalah na'at sifat. Oh, naam, ya. Sifat, oh, dari, sifat dari nafizatani. Naam, nafizatani. Naam. Na'at ya na'at. Na'at dari nafizatani. Tayib. Tayib. Lalu di sini satu lagi Umay San, di sini ada beberapa isim jamak. Tolong sebutkan tiga saja Umay. Tiga isim jamak yang tersebutkan dalam paragraf kedua ini. Makatib, lalu karasiyu terakhir. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Jamak, makatibu, benar. Ini jamak. Jamak daripada maktab. Karasiyu, benar. Jamak juga. Dari kursiyun. Satu lagi, Umu. Tulabi. Naam. Tulabu. Naam. Jamak daripada? Talibun. Talib. Ahsan. Naam. Syukuran, Umu Isan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Umu Ihsan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 021-823-6543. Baik, Ustaz, kita angkat telepon yang kedua. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu, di mana? Ima. Di mana Umu? di Cimanggis. Baik, silakan. Silakan Ibu Ima dibaca paragraf ketiga sekarang. Ada bukunya Ibu Ima? Alhamdulillah ada. Nah, alhamdulillah. Silakan. Sifat lina asharatun tulati. Sekali lagi, asharatu. Sifat lina asharatun tulati. Naam. Wahum min alatin mukhtalifatin. Sekali lagi Ummu Ima, wahum min. Wahum min bilatin mukhtalifatin. Sahih, naam. Hadha Muhammadun wa huwa min al-Yabani. Naam, langsung diterjemahkan Ummu dari awal. Fi faslina asyratu tullabin. Di dalam kelas kami ada 10 murid. Naam. Wahum. Dan mereka dari negara yang berbeda. Sahih. Ini Muhammad dan dia dari Al-Yaban. Cina. Al-Yaban Jepang Ummu. Oh, naam, Al-Yaban. Dan dia dari Jepang. Naam. Wahada Khalidun wa huwa minas sini. Minas sini. Minas sini. Nah, terjemahkan. Dan ini Khalid dan dia dari Cina. Ahsant. Nah, sahih. Nah. Wahada Ahmadu wa huwa minal Hindi. Ini dan ini Ahmad dan dia dari India. Sahih. Nah. Wahada Ibrahim wa huwa minal Ghana. Wa huwa min min Ghana. Gha ini diperbaiki Bu Ima. Ghana. Gha, gha. Ghana. Baik, labas. Teruskan. Terjemahkan. Dan ini. Dan ini Ibrahim. Dan dia dari Ghana. Dari Ghana, nah. Di mana Ghana, Bu Ima? Ismail. Ghana itu di mana, Bu Ima? Kurang tahu. Ghana itu di Afrika, nah. Nah, teruskan. Wahada Ismail. Wahua min Nigeria. Nah. Dan ini Ismail dan dia dari Nigeria. Sahih. Naam. Wa hadha Yusuf wa huwa min Inggris. Dan ini Yusuf dan dia dari Inggris. Sahih. Naam. Wa hadha Bayram wa huwa min Turki. Dan ini Bayram. Naam. Dan teruskan. Dan dia dari Turki. Nah, namanya agak sedikit ini unik. Nah, Bayrum. Nah, teruskan Ummu. Wahada Amarun dan Wahada Amarun. Wahua min Malaysia. Wahua min Malaysia. Sahih. Nah. Dan ini Amar dan dia dari Malaysia. Sahih. Nah. Wahada Ali. Wahua min Amerika. Nah. Dan ini Ali dan dia dari Amerika. Sahih. Naam. Wahada Abu Bakrin. Naam. Wa huwa min Yugoslavia. Naam. Dan ini Abu Bakar dan dia dari Yugoslavia. Baik, syukran Ibu Ima. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi tersisa satu alinea kembali, kita berikan kesempatan mungkin untuk ikhwan ya, Ustaz ya. Untuk ikhwan. Baik, bagi para pendengar akhwat sementara di pending dulu. Baik, bagi para pendengar ikhwan yang ingin masuk, Anda bisa menghubungi telepon dari line telepon kita di 0218236543. Sekali lagi kami sampaikan untuk alinea terakhir ini, kita berikan kesempatan untuk pendengar kita, pendengar ikhwan di 0218236543. Dan untuk pendengar akhwat, kami mohon maaf sementara dipending dulu. Kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan. Tapi kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Tadi terputus. Ya, sekali kami sampaikan bagi pendengar ikhwan yang ingin ikut bergabung, kami berikan kesempatan di alinea terakhir dari pelajaran yang ke-21 dengan hiwar atau nas yang akan dibaca dengan judul Madrasati atau Sekolahku. Ya, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abu Ihsan. Di mana Bapak? Di Cibitung. Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Abu Ihsan, kaifa haluk? Abu Ihsan, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Naam. Fadal, fadal ya Abu Ihsan, dibaca. Naam. Hum biladin mukhtalifatin. Ada yang terlewat satu kata. Sekali lagi, Abu Ihsan. Hum min biladin mukhtalifatin. Naam, sahih. Terjemahkan mereka, langsung. Mereka dari negara yang berbeda-beda. Sahih, naam. Walughatuhum mukhtalifatun. Walughatuhum, gha-nya panjang. Walughatuhum mukhtalifatun. Naam. Dan bahasa mereka berbeda-beda. Sahih. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Dan warna kulit mereka berbeda-beda. Sahih, naam. Walakin dinahum wahidun. Sekali lagi, Abu Ihsan, walakin. Walakin dinuhum wahidun. Naam. Nah. Akan tetapi. Tetapi agama mereka satu. Sahih. Warabuhum wahidun. Dan Rob mereka satu. Naam. Wa nabiyuhum wahidun. Dan nabi mereka satu. Sahih. Wa qiblatuhum wahidatun. Dan kiblat mereka satu. Naam. Hum muslimuna. Mereka muslim. Wal muslimuna ikhwatun. Dan muslim itu bersaudara. Sahih. Naam. Hada mudarisuna. Naam. Ini guru kami. Ismuhu Syekhu Bilalun. Namanya Syekh Bilal. Naam. Huwa min Suriya. Sekali lagi. Huwa min Suriya. Naam. Dan dia dari Suriya. Naam. Wa huwa rajulun salihun. Dan dia laki-laki yang soleh. Naam. Nahnu nuhibbuhu kathiran. Dan kami sangat mencintainya. Sahih. Naam. Syukran ya Abu Ihsan. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berlalu anda setelah awalan 5 dakaib. Baik, pendengar roja di mana saja anda berada, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini. Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kullu nafsin da'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نور من القرآن. قال الله تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. Kembali di frekuensi 756 AM dan kembali dalam pembelajaran bahasa Arab kita. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa membuka bukunya di pelajaran yang ke-21. Dan untuk cetakan yang terbaru di halaman 114, cetakan yang lama di halaman 118. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Intahina min kiraati an-nas. Kita sudah menyelesaikan bacaan an-nas. Wal'an nadkhul fi tamarin. Sekarang kita masuk ke latihan-latihan. Wa nabdal an bi at-tamrin al-awwal. Kita mulai dengan at-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Di sini disebutkan ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Ma mana ajib ya ikhwan? Jawablah. Jawablah. Anil as'ilah, dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyah berikut. Al-asilah di sini jamak daripada soal. Soalun. Nah, ahsant. Fa antabat di sini ya kawan, pertanyaan-pertanyaannya jawabannya adalah berdasarkan apa yang kita baca tadi di cerita. Nah, jadi jawaban-jawaban untuk soal latihan pertama ini adalah sesuai dengan apa yang tersebutkan dari bacaan yang kita baca tadi. Nah, baik. Jadi tidak bukan jawaban bebas, bukan. Ini jawaban berdasarkan apa yang telah kita baca tadi. Nah, antum paham insyaallah yang diminta di sini? Faham. Nah, mana yakin insyaallah ikhwan dan akhwat di rumah juga insyaallah paham. Tapi kita mulai dari ikhwan di studio dulu. Sekitar 2 sampai 3 soal, baru setelah itu kita masuk ke para pendengar soal berikutnya. Nah. Di sini ada 3 ikhwan. Nah, mana yang ada? Antum ya, Syekh Hasan. Nah, insyaallah. Wahidan. Nah. Aina hadhihi al-madrasati? Nah. Aina hadhil? Afan. Aina hadhil madrasatu? Sahih, na'am. Hadhil madrasatu karibatun minal masjidi. Ahsanta ya akhi. Sahih al-jawab ya akhwan? Sahih. Sahih, na'am. Ahsanta. Taib, ithnan. Ithnan. Na'am. Kam baban laha? Laha thalathatu abwab. Na'am. Laha thalathatu abwab. Ahsanta. Na'am. Thalatha. Mumtaz. Mumtaz, na'am. Thalatha. Na'am. Amughlaqatu abwabuha. Abwabuha al-ana am maftuhatun? Yes. Naam. Abwabuha al-ana maftuhatun. Naam. Sekali lagi akhi dibaca soalnya. Naam. Amughlaqatun abwabuha al-ana? Al-ana am maftuhatun? Naam. Al-jawab? Abwabuha al-ana maftuhatun. Ahsant. Abwabuha al-ana maftuhatun. Naam. Ahsant. Al-akhir, arba'ah. Arba'ah. Kam nafidhatan fi hadal fasli? Naam. Fihi nafidhatani kabiratan. Sahih. Fihi nafidhatani kabiratan. Al-ajubiba insyaAllah sahala. Rasul kedalik? Naam. Naam. Taib. Naftah al-bursa. Naam. Assalamu min syurubil ma'ana. Taib. Naftah. Kita buka kesempatan bagi para pendengar roja yang ada di rumah atau di mana saja anda berada. Yang ingin menjawab pertanyaan, anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Taib. Terbuka untuk umum, silakan di 021-823-6543. Taib. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Sofia di Cakung. Di Cakung, taib. Silakan. Nah, Ummu Sofia ada bukunya? Ada, Ustaz. Naam, tafadhal Ummu Sofia dari nomor 5. Ya. Naam. Kam taliban fi hadzal fasli? Naam, berjawab. Fi hadzal fasli 10 tullabin. Sahih, naam, ahsant. Naam, 6. Nomor 6. Sita, akulluhum min biladin wahidatin. Sekali lagi, Ummu, akulluhum. Akulluhum min biladin wahidin. Dengan jamak biladin apa baladin? Oh ya. Akulluhum min baladun wahidun. Min baladin wahidin. Naam. Lalu jawab. La. La. Teruskan. Hum. Apa ya? Hum min biladin muhtalifatin. Sahih. Naam. Syukran Ummu Safiya. Jazakallah khair. Naam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Ya, sedikit demi sedikit anda bisa menjawab di 021-823-6543. Pertanyaan masih ya tamrin yang pertama. Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Umu di mana? Umu Ahsan Bekasi. Taib. Naam, taib. Umu Ahsan. Tadi Umu Ahsan ya, sekarang Umu Ahsan, taib. Fadhal Umu Ahsan, nomor berapa sekarang? Rokam Sabah. Naam, min aina Abu Bakri? Naam. Min aina Abu Bakri? Huwa min Yugoslavia. Huwa min? Min Yugoslavia. Naam, ini cetakan lama Yugoslavia, cetakan baru Abu Bakar min al Yunan. Naam. Naam. Kilahuma sahih. Naam. Samania? Samania. Min aina Ahmadu? Min aina Ahmadu? Naam. Huwa min Hindia. Huwa min al Hindi. Min al Hindi. Sahih ya ikhwan? Ah, Ahmad min al Hindi? Naam. Muhammad atau Ahmad? Ahmad. Sahih. Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi. Naam, ahsant. Tayyib, satu nomor lagi Ummu. Naam, tis'ah. Sita. Min aina Yusuf. Sekali lagi nomornya berapa tadi Ummu Hasan? Sita. Tis'ah. Sita. Nah, kelas sita, 6. Tis'ah. Naam. Min aina Yusufu? Naam. Huwa min al-Inkaltaro. Naam, sahih. Huwa min Inkaltaro. Tayyib, syukran Ummu. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Ahsan. Dan kita berikan kesempatan yang lain bagi anda yang ingin berinteraktif secara langsung dalam pembelajaran bahasa Arab kita. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Taib, kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk pendengar ikhwan di studio. Nah, fadal. Nah, taib, kalau begitu anta man? Man yaqra? Anta ya syekh? Anta hikmat? Al-akhir. Ada tiga nomor lagi yang belum kita baca. Nah, fadal ya. Asyara. من أين محمد؟ نعم ارفع صوتك خيرا يا حكمت. من أين محمد؟ نعم. هو من اليابان. هو من اليابان. صحيح يا أخوان. هو من اليابان. صحيح. نعم. أحسنت. من مدرسهم؟ اقرأ الرقم. 11. 11. 11. نعم. من مدرسهم؟ نعم. مدرسهم شيخ بلال. نعم الشيخ بلال. أحسنت. الأخير. 12. 12. من أين هو؟ هو من المدينة. هو من المدينة. على قولي من الطبقة الجديدة. أما بالنسبة للطبقة القديمة هو من سوريا. من سوريا. نعم. cetakan baru هو من المدينة. cetakan lama هو من سوريا. طيب. أحسنت يا أخي. طيب kita lanjutkan ke at-tamrin ats-tsani sepertinya. Nah. Kita lanjutkan ke at-tamrin ats-tsani. Kita harapkan malam ini kita selesai membaca ad-dars al-hadiyah wal isyrun. Insyaallah minggu depan kita akan baca ad-dars ats-tsani wal isyrun. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Latihan kedua. Dha hadhihi al-alama dha hadhihi al-alamata amamal jumalis sahihati. Amamal jumalis sahihati. وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. ضع هذه العلامة. ما معنى ضع يا إخوان؟ ضع. Letakkan. هذه العلامة. Tanda ini. Antum lihat tanda dalam kurung. Tanda checklist. Tanda sahih. أمام الجمل الصحيحة. Di depan kalimat-kalimat yang benar. Yang benar. وهذه العلامة. Dan tanda ini. Tanda yang, apa yang dimaksud tanda di sini? Tanda khata, tanda silang. Amamal jumalil lati laysat sahihah, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, di sini agak sedikit berbeda soalnya, ikhwan. Antum tinggal berikan tanda sahih atau khata saja. Kalau benar maka antum bilang sahih, kalau salah antum bilang khata. Paham antum? Nah, itu saja. Nah, sahih atau khata. Nah, dan kalau khata tolong dijelaskan di mana khatanya, di mana salahnya lalu dibenarkan, dikoreksi. Nah. Taib. Nafta al-majalil mustami'. Nah, fadal. Taib, kita langsung berikan kesempatan untuk pendengar hoja di 0218236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dari Budi di Tambun. Budi di Tambun, taib. Nah, kepalu Pak Budi. Alhamdulillah, ana bi khair. Masyaallah. Fadal ah Budi, dibaca rakam wahid. Rakam wahid. Nah. Madrasati qoribati minal mator. Sekali lagi, Buri. Madrasati qoribatun minal mator. Naam, minal matari. Sahih atau khata? Khata. Khata. Aina al khata? Di mana salahnya? Madrasati qoribatun minal masjidi. Qoribatun minal masjidi. Sahih. Naam. Ya. Tadi al matar ya, Buri? Bandara. Bandara. Naam. Yang benar adalah dekat dengan masjid. Dengan masjid. Ahsant. Naam. Itsnan. Itsnan. Laha salasatun abwabun. Sekali lagi akhi, antum bacanya salah. Laha salasatu abwabin. Naam, salasatu abwabin. Naam. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Naam. So sekolah itu memiliki tiga pintu. Sahih ya ikhwan? Sahih. Naam. Terakhir, salasah. Salasah abwabuha maghluqatul ana. Mughlaqatun. Mughlaqatul ana. Mughlaqatunil ana. Mughlaqatunil. Nunnya enggak ada nih. Naam, tidak ada, tapi di situ ada tanwin. Nah, ada dua huruf mati yang bertemu. Oh, iya. Naam. Naam. Abwabuha mughlaqatunil ana. Naam. Sahih? Khata. Khata as-sahih, yang benar. Abwabuha maftuhatul ana. Maftuhatunil ana. Ahsanta ya akhi. Syukran Budi. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi masih kita berikan kesempatan untuk pendengar roja yang ada di rumah atau di mana saja Anda menyimak siaran kami di 0218236543. Tafadhol di 0218236543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Dina fi Babelan. Fi Babelan, nah, taib. Tafadhol Umu Dina, rakam 4. 4. Makatibut tulabi kabiratun. Naam. Sahih atau khata? Khata. Khata as-sahih. Yang benar adalah saghiratun. Naam, makatibut tulabi saghiratun. Naam. Teruskan. 5. khamsah. Maka maktabul mudarrisi kabirun. Naam. Sahih. Sahih. Naam, ahsant. Naam. Terakhir, sita. Sita. Fi faslina asyaratu tullabin. Naam. Sahih. Sahih. Naam, di kelas kami ada 10 mahasiswa. Sahih. Naam. Stayib, syukran umu. Jazakallah khair. Barakallah fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Satu penelpon lagi sebenarnya. Baik, satu penelpon kembali. Kita berikan kesempatan untuk pendengar roja. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Amri. Di mana Amri? Di Tangerang. Tangerang, nah, Masya Allah. Tangerang, jauh sekali. Nah. Fadal ya Amri. Antum tahu sampai di mana kita sekarang? Sama. Rakam sabah. Nah, Hasan. Sama. Amnarun minal yaban. Khata. Khata. As-sahih. Amnarun minal Malaysia. Amnarun min Malaysia. Sahih ya, Malaysia ya, kawan? Sahih. Nah, dicetakan baru minal Yunan. Antum minan dari mana tadi? Amnarun minal Yaban. Minal Yaban tadi ya. Iya. Nah, taib. Nah, teruskan. Samania. Samania. Bayrona min Turkiya. Nah. Sahih. Nah. Tisah. Tisah. Yusufu min Malaysia. Khata. Yusuf min Malaysia. Khata atau sahih? Khata. As-sahih mana? Huwa min al. Yusuf min? Min Inkaltara. Sahih. Min Inkaltara. Naam. Terakhir, Asyara. Asyara. Mudarisuna minal Madinah. Mudarisuna minal. Nah, sahih? Nah. Sahih. Kalau cetakan baru, sahih. Minal Madinah. Cetakan lama? Min Suria. Min Suria. Taib. Syukran, akhi. Jazakallah khair, ya akhi. Barakallah fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, wada'ah Amri. Di Tangerang. Nah. Baik, kita masuk ke at-tamrin al-thalith, tamrin yang terakhir, latihan yang terakhir. Di sini soalnya juga agak sedikit unik ya, kan, agak sedikit berbeda dari para soal-soal yang lainnya. Di sini perintahnya adalah udzkuril biladal waridata fid darsi min Asia wa Afrika wa Eropa. Udzkuril bilada, apa makna udzkur? Sebutkan. Al-bilad, negara-negara, al-waridah yang tersebutkan. Fid dars, dalam pelajaran ini. Pelajaran ad-dars al-hadiyah wal-ishrun. Min Asia, baik dari Asia, wa Afrika atau dari Afrika, wa Eropa, dan dari Eropa. Nah, ada tiga negara-negara yang kita diminta untuk menyebutkannya. Pertama, negara-negara dari Asia. Lalu dari Afrika dan terakhir dari Eropa, dengan syarat semuanya disebutkan dalam pelajaran ini. Jadi tidak dari luar. Di pelajaran yang kita baca ini, tidak dari luar. Nah, antum paham yang dimaksud di sini? Faham tuh insyaallah? Faham. Antum ma'ana ikhwan? Nah. Faham. Baik, masyaallah. Baik, man yabda'idan? Dari studi dulu. Nanti salah setelah itu kita salah saja kita serahkan kepada ikhwan di rumah. Nah. Iya, Ridwan. Nah, fadhal Ridwan. البلاد التي في آسيا. نعم. ماليزيا. نعم. الأول ماليزيا ثم. ماليزيا. فقط ماليزيا. ماليزيا. لا هناك بلد آخر. ada negeri lain. الهند. الهند. ثم. فقط. أنت ذكرت اثنين فقط. أنت baru menyebutkan dua saja. banyak. أنت ما تعرف الجغرافيا. لا أنت لست عالم بالجغرافيا لا لا مشكلة طيب مشكلة لا بس لا بس يا أخي أنتم sudah menyebutkan dua tadi ماليزيا من الصين طيب خلاص دورك انتهى دار إحسان لا من الصين طيب ثم اليابان ada lagi خلاص خلاص ada ماليزيا dari mana أنتم ada di sini ماليزيا ada صحيح lalu ada يابان lalu ada As-Sin dan terakhir ada Al-Hind. Naam. Arba'ah. Ahsan ta ya. Baik, teruskan. Kita berikan kesempatan kepada ikhwan di rumah. Nah, kita buka panel. Untuk menjawab pertanyaan yang tersisa, silakan bagi para pendengar roja di 021 823 6543. untuk menyebutkan negara-negara yang tertulis atau yang tersebut di dalam nas ini dari Afrika dan dari Eropa. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dari Alfan Lampung. Dari Alfan di Lampung ini? Iya. Langsung dari Lampung. Tinggal di Bekasi. Oh, tinggal di Bekasi. Baik. Syukran, Tep Ahalfan. Silakan Ahalfan. Antum tahu sampai di mana kita? Belum punya Ustaz. Terputus suaranya. Afwan, terputus. Ahalfan, Anda bisa menghubungi kembali ya di 0218236543. Ya, kayak mohon maaf, sambungan teleponnya terputus. Saya bagi para pendengar Roja, silakan Anda yang ingin menjawab pelajaran yang ke-21, pertanyaan yang terakhir ini yang tersisa di pelajaran 21, pertanyaan yang ketiga. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Nah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Hamid Muhammad Ilyas, Pondok Labu. Pondok Labu, baik. Abu Hamid, antum tahu sampai di mana kita sekarang? Kebetulan saya belum ada buku, Pak. Belum ada bukunya, tapi siap mencoba insyaallah. Insyaallah. Tapi karena antum tidak punya bukunya, jawabannya bisa bebas, bisa dari buku maupun dari yang di luar buku. Nah, di sini pertanyaannya adalah antum menyebutkan uzkur al-bilad, sebutkan negara-negara allati fi Afrika, yang ada di Afrika. Nah, antum sebutkan. Nah, paling tidak 4 saja anda minta. Nah, atau kurang dari itu tidak apa-apa. Afrika, Nigeria. Dengan bahasa Arab tentunya. Min Afrika Nigeria. Nigeria. Nigeria. Nah, semua. Syria. Nah. Syria. Suria. Suria, ya. Suria fi Afrika. Lah, Suria ليس في أفريقيا. سوريا في آسيا. نعم. هذا خطأ. نعم. أنت برسالة واحدة. نعم. غانا. صحيح. نعم. اثنان. الأخير. Negeri di mana kaum muslimin pernah hijrah ke sana. Pernah hijrah. Hijrah ke sana kaum muslimin ketika di awal-awal Islam. Yathrib. نعم يثري مدينة ليس في أفريقيا يا أخي، مدينة في آسيا. نعم مدينة. لا، المدينة المنورة في آسيا. أنت خطأ، أنتم صلاة. سبلم كمدينة كمانا الحبشة يا أخي. الحبشة. نعم طيب شكرا أخي، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. يا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. Masih soal yang kedua belum selesai. Nah, tapi masih soal yang kedua bagi para pendengar Roja, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 terbuka untuk umum. Tafadhol. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Komar Pasar Rebo. Nah, silakan Pak Komar. Negara-negara yang ada di benua Afrika. Angola. Ghana. Nigeria. Ghana dengan Nigeria. Ya. Nah, itu saja yang antum tahu. Tidak lagi di sini yang dari Afrika? Kayaknya enggak ada. Baik. Syukran akhi, jazakallahu khair. Antum yang terakhir, yang ketiga sekalian akhi. Al-biladul lati fi Eropa. Negeri-negeri yang ada di Eropa yang tersebutan dalam pelajaran ini. Inkalbaro. Inkalbaro hadha wahid. Turkiya. Turkiya, sahih. Amerika. Amerika terakhir. Yunan atau Yugoslavia. Baik. Syukran ah Komar. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menyelesaikan latihan yang terakhir. Masih ada yang belum kita baca, yaitu Al-Kalimatu Al-Jadidah. Al-Jadidah. Nah, jangan itu dulu bukunya, akhir. Belum selesai. Nah. Al-Kalimatu Al-Jadidah. Kata-kata yang baru di sini. Nah, ikra ya anta ya Ihsan. Ikra Al-Kalimatu Al-Jadidah. Al-Kalimatu Al-Jadidah. Al-Maktabu. Nah. Jam'uhu makatibu. Nah, antum lihat di sini al-maktabu jamaknya adalah makatibu. Nah. Al-launu. Jam'uhu alwanu. Alwanun. Alwanun. Nah, afwan. Warna. Walakin. Nah. Maknanya tetapi. Nah. Al-kursiyu, kursi. Jam'uhu karasiyu. Karasiyu. Nah, sahih. Kursi. Naam. Al-qiblatu. Qiblat. Naam. Dhaka ay dhalika. Naam. Dhaka sama dengan dhalika. Dia sama seperti dhalika. Taib. Sepertinya dengan berakhirnya Al-Kalimatul Jadidah juga berakhir pembelajaran pada malam hari ini. InsyaAllah. Naam. Taib. Ada pertanyaan dari SMS, silakan. Baik, ada satu pertanyaan yang masuk dari Akh Nurdin di Jakarta dan juga beberapa pertanyaan yang sama. Tadi disebutkan di awal-awal pembahasan tentang na'at dan man'ut. Nah. Afwan, ana mohon penjelasan sekali lagi untuk memperkuat hafalan yang sudah lupa ini. Jazakallah khair. Baik, hafalan sudah lupa. Baik, sudah kita pernah bahas sebelumnya permasalahan yaitu tentang an-na'at dan al-man'ut atau nama lainnya adalah as-sifah wa al-mausuf. An-na'at itu artinya sifat, al-man'ut artinya al-mausuf, benda yang disifati. Agar lebih jelas mungkin diberikan satu contoh misalnya di sini contohnya adalah apa ya Juan, contoh di sini. Nah, hum min biladin mukhtalifatin. Di sini ada kalimat biladun mukhtalifatun. Ini adalah contoh daripada an-na'at wa al-man'ut. Sifat dengan al-mausuf. Kata sifat dan benda yang disifati. Biladun mukhtalifatun. Mana sifat dan mana benda yang disifati ya kawan? Sifatnya adalah mukhtalifatun. Mukhtalifatun. Apa mana mukhtalifatun? Berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Biladun al-mausuf atau al-man'ut. Dia posisinya sebagai benda yang disifati. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa an-na'atu itu pasti selalu mengikuti al-man'ut. Sifat harus mengikuti benda yang disifati. Jika benda yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. Jika benda yang disifatinya mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath. Jika al-mausufnya atau al-man'utnya atau benda yang disifatinya muhalla bi alif lam, maka juga sifatnya harus muhalla bi alif lam. Dan begitu seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan yang cukup bagi pertanyaan tadi. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas ad-darsu ats-tsani wal isrun dan di ad-darsu ats-tsani wal isrun ini ada beberapa hal yang akan panjang penjelasannya, yaitu berkaitan dengan al-mamnu' minas sarf dan insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan akan datang. Dan berarti nanti setelah kita menyelesaikan ad-dars ats-tsani wal isrun tinggal berapa pajan lagi, Ikhwan? Tinggal satu lagi, ad-darsu ats-tsalits wal isrun. Mudah-mudahan tinggal dua atau tiga pertemuan lagi. Dan insyaallah pada akhir pertemuan mudah-mudahan kita akan menyiapkan soal-soal untuk ujian antum. Dan ujian ini ujian menyeluruh, ujian menyeluruh. Bukan dari batas-batas terakhir, tapi dari awal sampai akhir buku ini. Dan soalnya insyaallah sudah ada. Apakah nanti soalnya nanti juga tertulis atau hanya lisan, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari pihak Radio Roja seterusnya. Dan ana harap dipersiapkan dari sekarang, Ikhwan. Dipersiapkan dari sekarang. Ujian ini bukan hanya untuk antum di studio, tapi juga Ikhwan dan akhwat di rumah. Dan ana minta mudah-mudahan ujian ini menjadi tolak ukur bagi kita. Dan mudah-mudahan insyaallah nilai antum semuanya bagus. Kita harapkan begitu insyaallah. Tapi mungkin sekian dari ana. Jika ada benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan maka datang dari saya pribadi dan setan. Dan kita mohon ampun kepada Allah dari semua kesalahan. Saya tutup, subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.